Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita mengkaji suratul hajj ayat 43 yang berbunyi wa qaumu ibrahima wa qaumu luto, yang artinya adalah demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut. Walaupun para-para nabi itu dituduh oleh kaumnya menipu, dituduh oleh kaumnya melakukan, membuat agama-agama palsu, namun tetap saja para-para nabi, yaitu kaum Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, tetap menebarkan keimanan kepada kaumnya, karena iman dan kebaikan itu adalah kebahagiaan. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut memiliki mukjizat yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizatnya adalah tahan dibakar dan sabar dan senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini menjelaskan kaum Ibrahim wa kaum Lut dan ashabul Madian. Semua kaum-kaum Nabi Ibrahim, Nabi Lut, hampir semua kaum-kaum Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dan ashabul Madian, dan juga kaum Nabi Syuaib, mereka kesemuaan menuduh Nabi Ibrahim dan menuduh Nabi Lut dan menuduh Nabi Syuaib adalah melakukan dusta dan membawa agama-agama palsu. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah ujian dan cobaan yang dirasakan oleh para-para nabi, sehingga Allah senantiasa menolong mereka dan menurunkan kepada mereka mukjizat, kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Lut dan kepada Nabi Syuaib, untuk menolong bagaimana umat-umat mereka senantiasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada Dr. Ardiansah yang akan menyampaikan nanti yang lebih detail. Kepada dokter, silakan dengan segala hormat. Terima kasih. Pendengar yang dirahmati Allah, wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut adalah masih terkait erat dengan ayat sebelumnya 42. Fa in kazzabuk wa in kazzabuka faqad kuzzibat qablahum qaumun Nuh wa 'Adun wa Samud. Jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau wahai Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum sebelum mereka, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud telah mendustakan rasul-rasulnya. Begitu juga kaum Ibrahim, kaum Lut telah mendustakan rasul-rasulnya. Jadi 42 dan 43 satu kesatuan yang agak sulit untuk dipisahkan. Jadi ayat 43 yang kita kaji pada hari ini, kalaulah engkau dicaci, didustakan, diingkari wahai Muhammad, maka jika terkait dengan 43, kaum Ibrahim pun dulu telah mendustakan Nabi Ibrahim, nenek moyangmu. Pada waktu yang bersamaan, di tempat yang berpisah, Nabi Lut juga ada, dan kaum Lut mendustakan, mengingkari peringatan yang diberikan oleh Nabi Lut. Nabi Ibrahim mengatakan, sembahlah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tapi kaumnya menyembah berhala. Tidak saja sampai di situ, kita menemukan paman Nabi Ibrahim, Azar, juga pembuat patung, pembuat berhala, dan dia termasuk sosok yang menyembah berhala tersebut. Maka Nabi Ibrahim sebagai orang yang cinta kepada keimanan, cinta keluarga dekatnya bahagia, mengajak pamannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja keluarga dekat dari Nabi Ibrahim, pamannya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Lut. Nabi Lut mengajak kepada umatnya untuk tidak melakukan homoseksual. Di sini ada anak-anak perempuanku, nikahi mereka dan kawinlah dengannya. Tapi kaum Nabi Lut berkata, kami tidak perlu kepada anak-anakmu, kami perlu kepada kepada pria yang tampan ini, yang merupakan wujud dari para malaikat yang berubah menjadi manusia tampan. Maka suatu hal yang menarik dari kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut, di dalam kaum Nabi Lut juga ditemukan istri Nabi Lut termasuk orang yang memberi informasi kepada penduduk sekitar bahwa di rumah Nabi Lut ada beberapa manusia atau lelaki tampan. Maka pemberitahuan inilah yang menyebabkan istri Nabi Lut tidak mau mengikuti Nabi Lut dan orang-orang beriman meninggalkan kota Lut itu, sehingga istri Nabi Lut hancur binasa bersama penduduk kaum Sodom atau kota Sodom pada waktu itu. Inilah perpanjangan ayat 42 yang kita temukan di ayat 43. Dan ini juga memberi inspirasi kepada kita, jika kita berbuat baik namun orang menuduh kita sebagai penipu, jika kita berbuat baik, orang enggan untuk menerima kebaikan kita, maka tetaplah berbuat baik. Karena apa? Karena para nabi dari zaman Nabi Nuh, Ad, Samud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, dan Nabi Lut, semuanya adalah orang-orang yang cinta kebaikan dan menebarkan kebaikan demi kebahagiaan umat manusia. Bila kemudian mereka dicaci, diingkari, didustai, dikatakan sebagai penipu, sebagai penjahat, tetaplah berbuat baik, karena wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaumu Nuh wa 'Adun wa Samud wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Ini adalah penghiburan. Ayat-ayat ini menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini juga penghibur hati para dai dimanapun dia berada. Artinya, dakwah Nabi Muhammad tidak selalu berjalan mulus. Dakwah para nabi tidak harus berjalan mulus. Dakwah para dai setelah Nabi Muhammad pun tidak harus berjalan lurus. Akan selalu ada rintangan, akan selalu ada hambatan, akan selalu ada cobaan. Tetapi sebagai nabi yang beriman kepada Allah, sebagai dai yang beriman kepada Allah, mereka menikmati tantangan dan rintangan tersebut. Mereka tidak saja mengeluh atas musibah yang menerima mereka, tetapi mereka menikmatinya. Ini hidupku. Menjadi dai adalah pilihanku. Aku menikmati pilihan tersebut. Aku menikmati tantangan tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad menikmati hidupnya sebagai seorang nabi, begitu jugalah kita sebagai pewaris nabi, para dai, para ustadz, para mubalik, atau siapapun kita sebagai seorang muslim adalah pewaris nabi jika kita menebarkan kebaikan di antara kawan-kawan kita. Jadi, jangan pernah berkecil hati bila kebaikan kita dianggap sebelah mata. Jangan berkecil hati jika kebaikan kita tidak dianggap sama sekali. Jangan berkecil hati jika kebaikan kita dituduh sebagai satu kejahatan yang harus dienyahkan. Karena apa? Karena Nabi pun pernah diperlakukan demikian. Tetaplah berbuat baik karena Allah bersama kita. Baik, terima kasih kepada Dr. Ardiansah yang telah menjelaskan ayat yang berbunyi Suratul Hajj ayat 43, wa qaum Ibrahim wa qaum Lut. Dan kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut yang senantiasa mendustakan Nabi Ibrahim, dan kaumnya juga senantiasa mendustakan Nabi Lut karena mereka melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan dengan ayat 43 ini dapat menyejukkan hati kita pada sore yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.